الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، طيب kita masuk bab yang baru. Qala rahimahullah ta'ala babul adli, bab atau. Qala Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad bin Abdurrahman Abu Aini, wal adhu naw'ani, adhu bayanin wa adhu nasakin. Ataf ada dua macam, ataf bayan dan ataf nasak. Fa'atful bayani huwa at-tabi'u al-musbihu lin-na'ti fi tawdihi matbu'ihi in kana ma'rifatan nahu aqsama billahi Abu Hafsin Umaru wa tahsisihi in kana nakiratan nahu hadha khatamun hadidun birraf'i. Ataf bayan adalah tabi', pengikut yang menyerupai na'at dalam masalah menjelaskan matbu'nya jika matbu'nya itu ma'rifat. Fungsinya tawdih, menjelaskan matbu'nya jika matbu'nya ma'rifat. Contohnya, aqsama billahi Abu Hafsin Umaru, telah bersumpah demi Allah Abu Hafsin yaitu Umar. Nah, hendak ya Abu Sofia, Abu Hafsin dibaca rafa sebagai apa? Nah, fa'il dari aqsama. Nah, tanda rupanya dengan apa rupanya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Ya, fa'ilnya mana? Iya, karena rupanya wow, karena Alhamdulillah Hasin mudhaf ilaih. Nah, Umaru, indah ya Aba Isa, dibaca rupa sebagai badal. Badal, nah. Tapi dalam pembahasan ini atof bayan. Atof bayan dari Abu Hafsin. Nah, fungsinya adalah taudih, telah bersumpah demi Allah Abu Hafsin yaitu Umar. Siapa Abu Hafsin? Umar. Ada ma'rifat. Fungsinya yang kedua dan mengkhususkan matbu'nya jika matbu'nya itu nakirah. Contohnya hadza khatamun hadidun. Artinya apa ya, Fana? Nah, ini cincin besi dengan dibaca rofa, ya, karena hadidun itu ada berapa bacaan ya, Fana? Abu Abdillah? Apa? Hadidin mudhof ilaih. Ada tiga. Ya. Hadza khatamun hadidun. Apa bayan atau badal? Hada khatamu hadidin mudhaf ilaih. Hada khatamun hadidan tamyiz. Nah, maka dikasih keterangan dirraf'i. Kalau mau dibaca sebagai ataf bayan, maka dibaca rafa. Hada khatamun hadidun. Ini kesamaan dengan apa? Na'at. Fungsinya tawdhih matbu' in kana ma'rifatan wa tahsis in kana nakiratan. Wa yufariqu an-na'ta fi kauni jamidan ghaira muawwalin bi mushtaqin wa na'tu mushtaqun aw muawwalun bi mushtaq. Berbeda, menyelisih na'at artinya ataf bayan berbeda dengan na'at dari sisi apa? Ataf bayan itu jamid, ya, atau bayan itu jamid, isim yang jamid, bukan mustaq. Sementara atau namu awal mustaq, karena telah kita pelajari naat itu dia adalah mustaq atau jamid yang ditakwil ke mustaq. Nah, masih ingat ya? Jamid yang ditakwil ke mustaq seperti apa? Isim isyarah. Apa lagi? Isim mausul. Nah. Baik, kemudian ada pun na'at. Jadi atau bayan itu berupa jamid atau berupa jamid dan tidak ditakwil ke mustaq. Sementara na'at itu berupa isim mustaq dan isim yang di isim jamid yang ditakwil ke mustaq. Wa yuwafiqu madbu'ahu fi arba'atin min asyara. Ataf bayan mencocoki madbu'nya dari sisi 4 dalam 4 dari 10. Fi wahidin min awjil i'rabin thalathati, mengikuti dari sisi i'rab yang 3, rafa rafa, nasab nasab, jer jer. Wa fi wahidin min at-tadhkir wa at-ta'nits, mudzakkar mu'annasnya. Wa fi wahidin min at-ta'rib wa at-tankir, ma'rifat nakirahnya. Wa fi wahidin min al-ifrad wa at-tasniyati wal jam'i, baik di sisi mufrad, musanna dan jamaknya. Jadi sama dengan na'at apa ini? Benabila wahidin min asyara. Yang mengikuti wahid matbu'nya fi wahidin min asyara. Arba min asyarah. Fi arba'atin min asyarah itu na'at apa? Iya, cuma dua. Hakik. Nah, na'at hakiki. Baik. Wa yasihu fi atfil bayan ayyu'raba badala kullin min kullin fil ghalib. Kulih. Pada atau bayan itu di-i'rab sebagai badal kul min kul fil ghalib kebanyakannya. Makanya dia Abu Nabila i'rabnya apa tadi? Abu Isa. Nah. Abu Hafsin. Umar sebagai apa? Badal. Atau bayan seringkali bisa juga di-i'rab sebagai badal kul min kul. Nah, ikhlas syarah ya Afana. Aba Numer. Nah, ucapan beliau babul adfi sampai akhirnya, ini jenis yang kedua dari tawafi. Jenis yang pertama apa ya, Pak Numer? Anak tuh. Atau secara bahasa adalah rujuk kembali kepada sesuatu setelah berpaling darinya. Kembali dari situ setelah berpaling darinya. Itu namanya atof secara bahasa. Istilahan. Istilahan. Nau'ani. Atfu bayani. Min. Atfu bayani. Wal kalamul ana fili. Wa atfu nasakin. Wasayati. Tauluhu. Wasayati. Wasayati. InsyaAllah. Wa kaluhu tabi'u. Jinsun. Yashmu.